tar pai mai ma harorong ditiki ihasia gabe maragam si so adama di padani atu boto manian hasia dia hona potonoku airang pona songoro taonoku parir nai ai boa sama hita ikot jumpa dungan topi bogasi hasia so Gabe songon